ibadullah, kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah azza wajalla dan ketahuilah bahwasanya di antara pondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita ketahui, kita pelajari, kita amalkan, kita dakwakan dan istiqomah di atasnya, dia ini meninggalkan debat, meninggalkan permusuhan di dalam masalah agama. Allah azza wajalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-204, kata Allah azza wajalla, "Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya." Dan di antara manusia ada yang kalian kagum dengan perkataannya di dalam kehidupan dunia ini. "Wa yashhadullahu 'ala ma fi qalbi wa huwa 'alal khisam." Padahal Allah saksikan dari apa-apa yang ada di dalam hatinya dan dia adalah orang-orang aladdul khisam. Dan berkata Al-Imam Al-Baghawi ahli tafsir tentang mana aladdul khisam, berkata Imam Al-Baghawi membawakan perkataan Qatadah, seorang tabi'in. Qatadah mengatakan aladdul khisam maknahu syadidul jadal bil batil, yaitu orang-orang yang keras membantah kebenaran dengan kebatilan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan juga Imam Tirmizi dari Aisyah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Abghadun nas ila Allah aladul khitam." Sesungguhnya orang yang paling dimurkai, dibenci oleh Allah azza wajalla adalah orang yang aladul khitam, yang senang, yang keras membantah kebenaran. Dan kebenaran itu bukan untuk dibantah. Kebenaran itu untuk dipelajari dan diikuti. Dan yang paling keras membantah kebenaran, membantah agama ini, yaitu orang-orang ahlul bidah, ahlul ahwa, dan juga ahlul kalam, orang-orang falsafat yang banyak sekarang ini. Sehingga para a'immah, para imam-imam ahli sunnah wal jamaah memperingatkan umat untuk menjauh dari mereka semua. Kata Imam Ahmad, Imam ahli sunnah, dia mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yuhibbul kalam fahdharhu." Kalau Anda melihat seseorang yang suka dengan ilmu kalam, ilmu falsafat, maka hati-hati dengan dia. Dan dalam perkataan Imam Ahmad yang lainnya juga dia mengatakan, "La tujalisu sahibul kalam wa in dabba anis sunnah." Dan jangan kamu duduk-duduk dengan orang-orang yang suka ilmu kalam, ilmu falsafat, walaupun dia zahirnya membela sunnah, walaupun zahirnya dia berpenampilan-penampilan sunnah, jangan duduk-duduk sama mereka. "Fa innahu la ya'ulu amruhu illa khair." Sesungguhnya tidaklah perkaranya kecuali keburukan. Tidak ada kebaikannya pada mereka. Dan juga berkata Abdullah Al-Bishri, dia mengatakan, "Laisa sunnah indana," bukan sunnah di sisi kami, yakni di sisi ulama-ulama ahli sunnah, "antarudda ala ahli ahwa." Engkau duduk membantah ahli ahwa di hadapannya, duduk membantah orang-orang ahli kalam atau ahli bidah di hadapannya, bukan termasuk sunnah. "Walakinna sunnah," tetapi sunnah indana di sisi kami, di sisi ulama sunnah, yakni di sisi ulama ahli sunnah, "alla tatakallama ahadun minkum," tidak berbicara dengan seorang pun dari kalangan mereka ahlul ahwa, ahlul bidah, ahlul kalam, orang-orang yang suka berdebat dengan kebenaran, dengan agama ini. Maka wahai kaum muslimin, berhiaslah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, tinggalkanlah debat, karena ini adalah kebaikan buat kita. Dan kewajiban kita itu belajar agama, mempelajari akidah, meyakininya, dan mengikuti akidah tersebut, dan mengikuti kebenaran tersebut, bukan mendebatnya. Dan Al-Imam Al-Zuhri mengatakan, "Alallahi risalah," haknya Allah, atas Allah risalah ini, agama ini, "wa ala rasulil balagh," dan kewajiban atas Rasul menyampaikannya, menyampaikan risalah yang dari Allah azza wajalla, "wa alaina," dan kewajiban kita semua, "at-taslim," mengikuti, berserah diri dengan ketetapan Allah azza wajalla, dengan agama Allah, bukan mendebatnya. Maka wahai kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, jadilah ahli sunnah yang mempelajari sunnah, berpegang teguh dengannya, dan jauhi ahlul bidah, ahlul ahwa, ahlul kalam, ahlul falsafat yang suka mendebat kebenaran dengan cara yang batil. Semoga dengan ini kita bisa menjadi ahli sunnah yang sesungguhnya. Aku lupa lihada. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu wal ghafurur rahim. Fastaghfiruh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aakibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قوم مسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله berkata Wahab bin Munabbih seorang tabi'in dia mengatakan da'il jidal wal mirah an amrik tinggalkanlah debat, tinggalkan debat-debat kusir dalam perkara ini. Fa innaka la ta'jizu ahadu rajulain. Karena sesungguhnya kau tidak akan bisa mengalahkan dua orang. Yang pertama, rajulun huwa a'lamu min. Yaitu yang pertama, seseorang yang dia lebih pintar dari engkau. Dia akan menang anda. Dan yang kedua, rajulun anta a'lamu minhu. Yang kedua, anda tidak akan menang juga sama dia. Yaitu seorang yang anda lebih pintar dari dia. Bagaimana tu mari waktu jadil man anta alamu minhu. Bagaimana anda mau berdebat, mau menentang, mau membantah orang yang anda lebih pintar daripada dia? La yuti'u. Sesungguhnya orang tersebut tidak akan mengikutimu, tidak akan taat sama kamu dengan kebenaran yang ada pada dirimu. Fakta. Zalika alaika. Maka putuskan namanya debat-debat atas diri. Tinggalkan sehingga ada orang yang datang kepada Hasan al-Basri, seorang tabi'in juga. Dan seorang tersebut mengatakan, "Ta'alu hazim." Kemari wahai Hasan al-Basri, aku akan mendebatmu. Kata Hasan al-Basri, apa yang dikatakan? Lihat, ini perkataan ahli sunnah. Dan seperti orang-orang yang sekarang sok jagoan al-bid'ah, al-khalaf didebati dan dibawa buat seminar dan mengumpulkan ahli sunnah wal jamaah yang di sekitarnya. Tidak ada faedahnya untuk debat-debat seperti itu. Dan lihat Hasan al-Basri, seorang tabi'i, dia mengatakan, "Ilaika anni, menjauh engkau dariku, menjauh engkau dari wa inni araftu dini, sesungguhnya aku mengetahui tentang agama. Innama yuqasimuka syar min dini." Dan tidaklah yang mengajakmu untuk debat dalam masalah agama kecuali keraguan terhadap agama. Maka wahai kaum muslimin, tinggalkan debat. Orang-orang yang mau belajar agama, ahlan wa sahlan, silakan. Kita terima. Yang enggak mau belajar agama dari kalangan orang yang menyimpang, tinggalkan. Hidayah bukan di tangan kita. Hidayah di tangan Allah. Orang duduk bersama kita, belajar agama bersama kita, bukan dengan kita, bukan dari kita, tapi dari Allah azza wa jalla. Dan kewajiban kita mempelajari agama. Mempelajari agama yang hak. Yang agama itu terjaga, sempurna, dan terus akan dinukilkan. Dan siapa yang ingin beragama, dia akan mendapatkannya. Dan tidak perlu kita berdebat-debat dalam masalah agama. Dan jika anda menemui orang seperti itu, tinggalkan dia. Siapa pun dia. Dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ma wala qaum bada hudan kamu alai ila usul jajal. Tidaklah satu kaum yang dia mendapatkan hidayah dari Allah kemudian dia mendapatkan kesesatan kecuali karena suka berdebat. Maka wahai kaum muslimin, pelajari agama, belajar akidah, belajar kebenaran mengikutinya, belajar kebatilan, belajar penyimpangan, belajar mempelajari orang-orang yang menyimpang, kelompok-kelompok yang menyimpang, agar kita bisa menghindari kita berdebat. Semoga dengan ini kita menjadi ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.